kicauan burung-burung mengucapkan kata selamat kepadaku. Desiran angin-angin mengejakan makna bersatu kepadaku. Berbukitkan hijau, bersungaikan emas, membuatku gemas padamu. Kuil dan aja-aja mengartikan rasa budaya kepadaku. Slogan dan tema-tema sejuknya pagi. La la la la la la la la la la la la la. Wedotomo.